Rasane ora karuan ning ati loro tenan cinta matiku tak anggap dolanan cinta lupa siapa terminal jiwa ning janji. Are you ready? Sing it, go. Rasane ora karuan ning ati loro tenan cinta matiku tak anggap dolanan pengen nopo tak turuti leku lembur telung wengi tutup kuwi maksudku mbok yo.